Kalau kita menghadapi kasus, ya kita analogikan kasus itu seperti penyakit. Ya. Nah, kalau kita ke dokter, dokter itu selalu memberikan dua kalau kita sakit. Yang pertama itu adalah obat atau terapis atau terapi, sorry. Yang kedua itu vitamin. Biasanya begitu kombinasinya, Ya. umumnya begitu. Sama juga kasusnya kalau adik kita berantem misalnya ya. Yang pertama kita akan berikan obat, yang kedua vitamin. Nah, pertama kita bicara obat dulu. Apa Ya. obatnya? Obatnya membuat aturan main. Oke. Jadi waktu anak saya, kakak sama adik usia beda 1,5 tahun berantem, maka yang harus dilakukan oleh kakak adalah menyelenggarakan pengadilan yang seadil-adilnya. Karena berantem itu tidak selalu sama sebabnya. Jadi waktu kita memfollow up berantem itu harus satu pasal. Jadi berantem karena pasal rebutan mainan, berantem karena misalnya kakaknya mengganggu adiknya, Oh itu iya, beda, itu betul, beda harus dibikin pasal. pasal dan ayat-ayatnya juga ya. Persis. Jadi berantem itu adalah efek akhir dari ketidakpuasan. Jadi efek dasarnya bisa atau penyebabnya bisa beda-beda. Persis seperti yang kita sebut kalau dalam ilmu apa namanya mungkin medis ya, pusing. Nah, pusing itu adalah akibat akhir dari sebuah penyakit, tapi penyebabnya beda-beda. Kebanyakan uang pusing, nggak punya uang juga pusing. Tambah pusing ya. Iya, kebanyakan tidur pusing, nggak tidur juga pusing. Jadi kita harus tahu sebab pusingnya ini apa, baru nanti kita berikan obatnya. Jadi cocok gitu. Kalau bahasa kedokterannya, kalau diagnosisnya tepat, pasti obatnya pas dan cepat sembuh.